Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyahdillahu falamudillalah. Wa mayyidril falahadiyalah. Asyadu an la inna illallah ta'ala syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa mantabi'amu biksan ila yamisa wa ba'd. Ayol hadirun jamaah pendengar radio Al-Um yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada sore ini bertemu kembali dan kita bisa menepati janji, dan itu semuanya atas rahmat Allah. Bahwasanya sore ini kita akan melanjutkan materi spesifik spesial kemarin ya, Senin malam itu, yang bertema tentang sihir Facebook. Dan karena terlalu banyak pertanyaan yang masuk, sementara kita sendiri juga tidak mungkin mengikuti semuanya, menjawab semuanya, jadi kita ajukan semua pertanyaan itu di minggu sore ini. Nah, bagi para pendengar yang merasa belum terjawab pertanyaannya Senin malam dari apa minggu yang lalu tentang kajian sihir Facebook itu, silakan bergabung ya di dialog sore ini. Kita pecahkan masalah terkait dengan sihir Facebook atau ruqyah syariah secara umum. Nah, alhamdulillah ya, meskipun kita ya berada di musim hujan, penghujan ya, alhamdulillah acara ini masih bisa kita jalankan, khususnya sore ini yang memang betul-betul turun hujan. Mudah-mudahan para pendengar bisa menikmati dari sajian, dari kajian yang disiapkan oleh Radio Al-Um sore ini, yaitu materi ruqyah yang menyambung dari sihir Facebook yang kita sudah berikan Senin yang lalu. Dan mudah-mudahan ya amal kebaikan dari Al-Um, dari Radio Al-Um, semua jajaran pengurus Al-Um ya, mungkin LPM yang ada dalamnya, dan semua staf, dan juga pemandu saya Ibnu Muda Ar-Radi ya, ya senantiasa dirahmati Allah, dibalas kebaikannya, sehingga acara ini bisa terus eksis, terus bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan upaya kita ini ya untuk pencerahan akidah, pencerahan tauhid, pencerahan iman, pencerahan ketaatan ya, khususnya untuk warga Malang ya, dan juga tentunya keselamatan untuk kita semuanya dari segala bentuk tipu daya setan, itu Allah limpahkan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada catatan-catatan penting ya, yang itu perlu saya tekankan di dalam kaitannya dengan sihir Facebook maupun HP ya. Terutama bagi yang memang terindikasi betul-betul kena pengaruh sihir Facebook ya, seperti yang kita kemarin sudah jelaskan, yaitu dengan teknik pengobatannya, penyembuhannya. Ada yang sangat harus terpenuhi dan wajib ada dilakukan, terpenuhi ya. Dan tidak boleh tidak, itu harus dilakukan. Jika ingin sembuh dari pengaruh sihir, maka semua yang terkait dengan Facebook, apakah fotonya, apakah apa tadi itu statusnya ya, dialog yang ada di dalamnya dengan orang yang nyihir, itu harus dihapus. Harus dihapus sampai ke akar-akarnya. Kalau ada yang mengedit, misalkan ada yang menyembunyikan, itu saat diruqyah itu sihir tidak akan jin itu akan bertahan dan ya tidak mau keluar, sejumlah ya, sejumlah dari tingkat materi yang disembunyikan dari Facebooknya. Kalau di HP, semua kaitan SMS, nomor-nomor yang terkait dengan orang yang nyihir ya, itu harus dihapus, bahkan harus kemudian melupakan nama, melupakan nomornya, kesan-pesan yang ada di HP itu, dan juga harus ganti HP baru supaya tidak ada proses kontak lagi. Ini syarat yang harus dipenuhi. Jadi bagi siapa saja yang merasa terkena sihir Facebook atau HP, maka semua yang kaitannya dengan HP, terkait dengan penyihirnya, SMS-SMS-nya, nomornya, itu harus dihapus semua dan ganti nomor baru. Kalau di Facebook, ya semua yang terkait dengan Facebook itu harus dihapus. Yang terutama kaitannya dengan orang yang nyihir. Bukan berarti ya semua materi di Facebook meskipun itu baik harus dihapus, tidak. Tetapi semua terkait dengan orang yang nyihir, termasuk foto-foto yang ditampilkan di Facebook itu harus dihapus. Karena seperti yang kemarin, semua foto yang ada di Facebook itu sangat menjadikan mudah bagi orang yang syirik, orang yang hasut, orang yang sakit hati, orang yang dengki, orang yang berniat mau menyakiti kita, apakah itu laki-laki atau perempuan, mau nyihir, itu menjadi mudah sekali. Lebih-lebih di antara pendengar kemarin ada yang bergabung menyatakan bahwasanya betul-betul ada penuturan salah satu ustadz di Surabaya yang kebetulan ketemu dengan preman yang istrinya 23, dan ketika ditanya kok bisa sampai seperti itu, jawabnya ya mudah saja, sesuatu yang ada kaitannya dengan orang yang mau disihir itu diambil, dan foto yang kemudian nanti dirituali, dibacakan mantra-mantra. Nah, dari situ menjadi mudah orang itu dikuasai. Nah, ini semuanya catatan penting bagi orang yang terkena sihir Facebook dan kaitannya dengan sihir Facebook. Kemudian yang paling penting lagi yang harus digarisbawahi, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita akan berpikir ulang tentang manfaat dan mudarat Facebook. Apa tujuan Facebook dan seterusnya. Ini penting sekali ya. Ya, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Hanya satu ini saja saya sampaikan hadis ini yang kemarin terlupakan. Rasulullah menyatakan, "Inna minan nasi mafatihalil khair maghaliqal syar. Wa inna minan nasi mafatiha lisyar maghaliqa lil khair. Fa tubali man ja'alallahu mafatiha al khair ala yadai wa wailu liman ja'alallahu mafatiha lisyar ala yadai." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya. Hadis nomor 237. Ya, saya ulangi riwayatnya Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik ya. Yang Rasulullah tadi bersabda tadi itu ya, dari sahabat Anas bin Malik, riwayat ini di kitab hadis Ibnu Majah nomor 237 dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi hadis ini aman untuk kita gunakan. Yang artinya begini, sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi pembuka kebaikan. Ini penting sekali ya. Ada yang menjadi pembuka kebaikan. Nah, ketika dia menjadi pembuka kebaikan, maghalikal lisar, maka pada saat itu dia menjadi penutup keburukan. Saya ulangi ya, hadis ini masya Allah ya, bagus sekali. Inna minan nasi mafatiha lil khair maghalikal lisar. Sesungguhnya ya, sabda Rasul ini, Rasulullah menyatakan sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka kebaikan, yang sekaligus dia menjadi penutup pintu-pintu kejahatan. Wa inna minan nasi mafatiha lisyar, dan sesungguhnya di antara manusia juga ada yang menjadi pembuka keburukan, kejahatan, kemaksiatan, dosa dan seterusnya. Di satu sisi ya, dia menutup pintu-pintu kebaikan. Ketika dia membuka pintu kejahatan itu, pintu dosa dan maksiat, maka di sisi yang lain dia akan menjadi penutup pintu kebaikan. Fatuba, maka bahagialah, beruntunglah, liman ja'alallahu, terhadap orang yang Allah jadikan mafatihal khair, yang menjadi pembuka kebaikan atas kemampuannya atas dirinya ala yadai. Wawailul lima jala wawailul lima, dan celakalah wawailun celakalah liman ja'allahu, ya sungguh celaka, betul-betul celaka orang yang dijadikan oleh Allah mafatiha lisar, yang dia menjadi pemuka keburukan ya sekaligus menjadi penutup kebaikan. Ini sangat ngeri kalau dia diberi kemampuan Allah seperti itu. Nah, kaitannya dengan Facebook, HP dan lain-lainnya, ini penting sekali ya. Bagi siapa saja yang hendak Facebookan, maka niat utamanya jadikan Facebook ini sebagai pintu-pintu membawa kebaikan, rahmat bagi yang lain. Nah, pintu kebaikan al-khair ini ya berarti harus merujuk pada syariat. Kalau mau Facebookan, semua kaidah ya, aturan syariat itu harus diterapkan. Misalkan dalam masalah foto, foto tidak boleh ditampilkan, foto dirinya tidak boleh ditampilkan karena bisa mengundang fitnah, syubhat dan seterusnya, maka jangan ditampilkan foto itu ya. Kemudian niat, niatnya harus betul-betul lillahi ta'ala, ikhlaskan Allah, ingin menyebarkan kebaikan, menasihati orang, dakwah, betul-betul itu. Jangan kemudian melenceng karena misalkan teman bicaranya lawan jenisnya kok menarik bagi dirinya, menarik bagi dirinya, oh cantik, oh ganteng dan seterusnya, kemudian merubah niat itu. Nah, itu bahaya sekali itu. Kalau seperti itu bisa membuka pintu-pintu keburukan sekaligus menutup pintu kebaikan. Dan hati-hati dengan talbis setan. Terkadang kita seolah-olah berbuat baik satu sisi, padahal itu tertutup dengan niat kita yang buruk, tertutup dengan riya kita dan seterusnya. Yang itu justru malah bukan membuka pintu kebaikan, tetapi justru malah membuka pintu-pintu keburukan. Tidak ada keberkahan di dalamnya, tidak ada rahmat di dalamnya, yang ada adalah fitnah dan seterusnya. Nah, ini bahaya sekali. Belum lagi begini ya, ini yang harus penting dipahami ya, kalau orang mau Facebookan itu ya, sering kali acap kali orang kalau tidak tegas, tidak jelas ya menetapkan status dirinya, itu bisa membuat salah paham lawan bicaranya. Sehingga kalau lawan bicaranya ini orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang ya, mungkin habis luka, habis ada masalah, ada konflik, terus kemudian lawan bicaranya bisa memenuhinya, bisa hadir, itu bisa timbul bibit-bibit rasa suka, terus berujung pada seperti orang yang ya saling menyayangi, saling merindukan, ujung-ujungnya bisa seperti pacaran dan seterusnya. Atau ya kemudian ya terjadilah bentuk-bentuk penyimpangan menuju pada dosa dan kemaksiatan yang beraneka macam ya, bisa pada perselingkuhan, perceraian atau yang lain-lainnya. Dan ini betul-betul harus diantisipasi. Jadi kalau betul-betul harus Facebookan, itu pikirkan itu ya. Dan yang paling penting lagi, ke arah mana kita ini digerakkan oleh Allah ya. Tangan kita, pikiran kita, hati kita saat Facebookan ini menuju kebaikan atau menuju kehancuran, menuju dosa kita gitu ya. Hidup cuma sekali, jangan sampai salah pilih, salah tindakan, salah mengambil jalan. Dan ingat ya, dakwah di Facebook itu betul-betul ada banyak sekali fitnah dan syubhat yang menunggu. Karena beda dengan dakwah live langsung. Karena itu bisa kita antisipasi. Nah, kalau di Facebook ya enggak ada yang memperhatikan, enggak ada yang negur, kita bisa di kamar. Meskipun katakanlah kita ini sudah punya istri, punya suami, itu sangat mungkin suami kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, kalau kita serang anak, orang tua kita tidak tahu dan seterusnya. Jadi tingkat penyimpangannya bisa luar biasa dan halus. Ingat ya, cara kerja setan menipu kita itu halus. Karena itu tanamkan di dalam diri ya, hidup cuma sekali, jangan sampai kemudian kita berbuat kesalahan hanya karena kita ada fasilitas apa, laptop, kemudian internet, Facebook dan seterusnya, yang kemudian menjadikan nilai misalkan laptopnya yang 4 juta ya, kemudian internetnya, modemnya yang mungkin ratusan, itu bisa menyebabkan kita terjerumus ke neraka gitu loh. Dan ini yang harus dihindari gitu ya. Masa dengan uang yang tidak seberapa harus kemudian kita berbondong-bondong masuk neraka gara-gara kita tidak memperhatikan kaidah-kaidah syariat dalam berfacebook ya. Dan ini bahaya sekali. Jadi jangan sampai kita menjadi pembuka keburukan yang sekaligus kalau keburukan maksiat itu kita buka, maka kebaikan-kebaikan itu kita tutup. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi ini yang harus dihindari. Jadi jangan sampai ya kita menjadi pembuka keburukan. Ya, misalkan ada aib saudara kita yang mestinya harus ditutup, ini disebarkan. Naudzubillah min dzalik ya. Astagfirullahaladzim ya. Kita berlindung dari dosa atau kemaksiatan gara-gara ya kita tidak bisa dewasa cerdas mensikapi kemajuan teknologi situs jaring Facebook ini. Jadi mestinya harus ditutup, disebarkan. Itu kan pembuka keburukan. Kalau ini sudah dibuka, maka sekaligusnya dia sudah menutup kebaikan. Proses islahnya memperbaiki itu jauh lebih sulit. Na'udzubillah ya gitu ya. Dan ini jangan sampai terjadi. Marilah kita berpikir panjang gitu ya. Jadi orang mukmin itu yang mudah memaafkan. Jadi orang mukmin itu yang betul-betul tulus, hati bersih, yang cinta karena Allah, cinta Rasul, yang betul-betul kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita betul-betul merasa dimurokobai, ya, diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita selalu merasa ada ihsan di dalam diri kita ya, yang makna ihsan itu senantiasa menjadikan kita yakin bahwasanya Allah memantau kita, mengawasi kita dan seterusnya. Itu yang harus dimunculkan gitu ya. Jadi tolonglah ya, Facebook ini kita jadikan kebaikan bukan jadi keburukan. Mulai foto-foto itu kita hilangkan. Kemudian tidak perlu misalkan kalau ada kekurangan dari saudara kita ya, itu kita kembangkan misalkan begitu. Atau ada fitnah-fitnah yang harus ditutup, ya ditutup ya. Ada aib-aib yang harus disembunyikan itu ditegur semuanya itu. Itu kalau kita memang betul-betul ingin menjadikan Facebook ini sebagai lahan dakwah ya. Kalau itu betul-betul kita mau konsen dakwah di Facebook. Nah, meskipun harus hati-hati betul ya, karena ini sesuatu yang baru. Ya, dakwah di Facebook ini adalah sesuatu yang baru yang tingkat fitnahnya, subhatnya ini ya secara spesifik belum diperinci gitu ya oleh para ulama, para ustadz ya. Hanya dilihat dari sisi kebaikannya, hanya diterjemahkan dari sisi penggunanya. Kalau Facebook ini kita artikan sebuah pisau ya, kadang pisau ini bisa bermanfaat kalau kita gunakan untuk yang baik-baik, tetapi bisa menjadi sesuatu yang sebaliknya, yang sesuatu yang mengerikan, bisa membunuh orang dan seterusnya kalau penggunanya salah. Nah, biasanya disikapi seperti itu, tetapi secara detail bagaimana sebetulnya mudaratnya Facebook termasuk HP di dalamnya ini kadang-kadang jarang disentuh, dibahas. Ini bahaya sekali ya, besar sekali gitu ya. Kalau kemudian kita taklim, kita adakan kajian, kita taklim, tetapi sisi yang lain Facebook, orang berFacebook ria ini kita tidak kita dudukkan ya, kerusakannya lebih besar. Karena mereka bisa berjam-jam ya, bisa mengakses berulang kali dalam satu hari, yang itu sangat apa, tidak sebanding dengan ketika kita memberikan kajian ya, bisa satu minggu sekali dan seterusnya. Karena itu mohonlah semua para pendengar radio yang dirahmati Allah, apakah statusnya seorang bapak, seorang ayah, seorang istri, seorang ibu dan sebagai anak, untuk menjadikan motivasi dalam hidup ini menjadi pembuka kebaikan, perintis kebaikan, bukan sebaliknya. Yang dengan arti kalau kita menjadi pembuka kebaikan ya kita menutup segala pintu keburukan. Nah, mudah-mudahan Facebook itu diarahkan ke sana gitu ya. Dan ya hati-hati betul, artinya bahasanya kita betul-betul niatnya tulus untuk kebaikan itu, bukan ada niat-niat terselubung dan seterusnya. Dan tentunya itu semuanya juga sangat proporsional, harus bijak ya, ada tanggung jawab yang harus lebih diutamakan, misalkan hak istri, hak suami, hak anak, hak keluarga, yang itu tidak boleh dikalahkan. Tidak bisa Facebook kemudian kita jadikan skala prioritas yang lebih utama, amal dalam rumah tangga kita. Kita mengatakan, oh ini sedang serius dengan puas, bukan misalkan istrinya nuntut, anaknya nuntut, tidak bisa seperti itu. Itu tidak tepat, karena hak dalam rumah tangga ya itu lebih utama. Hak istri lebih utama, hak suami lebih utama, hak anak lebih utama. Facebook ini sebetulnya hanya tambahan amal saja, dan itu harus dilakukan tanpa harus benturan dengan keluarga. Mudah-mudahan ini catatan yang bisa menambah kita semakin apa selamat dengan Facebookan, ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar. Langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab, dan saya kembali kepada Akhi Ibnu Munir Aryat. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas tambahan tentang materi sihir melalui Facebook dan HP. Dan demikian tadi materi tambahan dari Ustaz Arifuddin. Afidullah ta'ala. Terima kasih. Mari kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Iya, sudah ada. Dan alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk, maupun ini yang masuk masih belum ada yang sesuai dengan tema kita, Ustaz. Ya, gimana, apa? Ustaz? Tidak apa-apa ya, Ustaz, kita masuk ya, Ustaz. Kita jawab nanti. Nah, Ustaz. Kita masuk dari pertanyaan nomor 2, Ustaz. Iya. Nomor 2, Bu Wati Karangploso. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin bertanya, kalau saya sudah kena sihir, dibikin sakit, apa yang harus saya lakukan untuk menolong diri sendiri? Untuk air ruqyah yang disiram di muka rumah cukup sehari sekali atau harus berapa kali dalam sehari, Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau untuk pengusiran, pengaruh sihiran di rumah, itu tergantung dari kuat sihirnya, Banda. Jadi sekali atau dua kali itu disesuaikan dengan pengaruh sihir. Kalau belum hilang, ya terus lakukan sampai hilang pengaruhnya. Begitu seterusnya sampai kita terbebas dari pengaruh sihir, yang itu katanya dengan rumah. Nah, kalau sudah masuk kena di sendiri, ya harus memahami proses ruqyah itu, khususnya katanya dengan sihir. Buhul ditemukan, kemudian kalau mau ruqyah di sendiri, ya melakukan sejumlah ketaatan. Bisa mulai dari menghentikan dosa dan maksiat, tobat, termasuk dalam hal ini adalah masalah akidah, ya. Jangan sampai kemudian akidah ini belum lurus, masih tercampur dengan kesirikan, kemudian kita melakukan terapi yang justru itu nanti akan menyebabkan ada kesulitan, pengaruh jinnya tidak mau keluar dan seterusnya. Jadi tobat ini dimaknai luas, ya, termasuk merujuk dari kesalahan dalam meyakini tentang masalah akidah. Kemudian standarnya, ya, secara umum membersihkan rumah tadi itu dari patung, gambar dan seterusnya, untuk kemudian kita berharap malaikat mau masuk rumah, yang dengan itu kita akan terbantu sangat besar untuk proses pencepatan kesembuhan. Kemudian buhul ditemukan, kalau buhul ditemukan itu akan lebih mudah untuk sembuh. Jadi buhul ini yang harus dihancurkan dulu. Nah, kalau sudah ditemukan, ya sudah, tinggal sisa-sisanya itu mudah dibuat ketaatan, ibadah, salat malam, puasa, baca Quran, insya Allah akan keluar. Tapi kalau itu belum ditemukan, ya bisa terus sambil berupaya salat malam, melindungi diri, mentaatkan diri, menterapi diri dengan ketaatan, dekatkan diri pada Allah, dengan baca Quran, dengan salat malam, dengan berdoa, dengan puasa, zikir pagi sore, jauhi TV dulu, jauhi musik dulu, hindari itu semuanya, ya insya Allah nanti akan pengaruhnya akan menyembuhkan. Insya Allah seperti itu. Lebih jelasnya ya kita bisa komunikasi mungkin, ya, secara lebih intensif lagi, lebih dalam dengan ketemu dan seterusnya. Silakan kalau ada lagi tanyanya. Ya, terima kasih, Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 2, Ustaz. Assalamualaikum, ya. Ustaz. Saya Ummu Hafsah dari Mergan, ya. Musola. Afwan, saya mau tanya dua pertanyaan, Ustaz. Satu, kenapa kalau anak saya yang laki kalau tidur kadang-kadang katanya kerasa ada yang menaiki badannya, oh iya, dan gitu tidak, ya, bisa bergerak sedikit pun, ya, mau, ya, istighfar gak bisa, Ustaz. Memang anak saya sering lupa berdoa. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Kenapa kalau suami saya kalau lagi datang malas sering marah-marah dan ngelamun? Apakah itu kemasukan jin? Atas jawabannya, syukron, jazakallahu khairan. Ya, yang pertama, meskipun jelas ada pengaruh jinnya, misalkan suami kena jin ya. Tidak perlu, tapi menciptakan suasana yang bisa tambah lebih apa, menunjukkan konflik gitu ya. Jadi bahasakan dengan sangat bijak untuk ke suami, bahasanya kondisi malas ya dan mudah marah itu potensial untuk kena jin dan menjadi tanda orang yang terkena gangguan jin. Ya bahasakan dengan kelembutan, dengan halus supaya tidak memantik emosi suami, ya dengan emosinya suami ditunggangi oleh jinnya dan semakin parah. Jadi saya kira seorang istri pasti paham tentang timing-timing yang tepat untuk berkomunikasi dengan suami ya, yang itu tidak menimbulkan emosi. Kemudian untuk anak itu jelas-jelas ada jin yang ganggu, cuma persoalannya malah kita lebih melihat rumahnya mungkin tidak steril itu, sehingga harus tidur saja kok ditindih jin itu. Berarti jin ada di sekitar situ kan, di rumah itu. Jadi karena itu rumahnya perlu disteril gitu ya. Untuk sterilisasi rumah ya kita sudah sering berikan ya, bersihkan patung, gambar ya, untuk yang kesekian kalinya, supaya semuanya tidak hanya sekedar hafal tapi betul-betul memastikan rumah kita itu terhindar dari gambar-gambar patung-patung tersebut. Kemudian jimat-jimat yang ada di gawang pintu itu yang dipaku yang berupa kertas itu diambili semuanya, kemudian dimusnahkan ya, dicelupkan air ruqyah atau dimusnahkan langsung kalau tidak ada pengaruhnya. Kemudian ya bisa membuat air ruqyah yang dipel ya, untuk mempel, atau mutarkan ayat-ayat ruqyah nonstop untuk pengusiran. Insya Allah dengan cara itu ya putranya ketika tidur meskipun lupa itu tidak diganggu jin gitu ya. Tapi juga dicari tahu sebab-sebab yang lainnya. Misalkan sudah steril tapi tidurnya dihantarkan dengan musik misalkan gitu, atau di depan laptop ya, atau depan komputer ya, sambil nge-game atau Facebookan kemudian tertidur, ya itu bisa saja diganggu jin kalau modelnya begitu gitu. Karena sudah steril tapi diundang dengan cara lain, dengan amal yang salah, perbuatan yang salah. Yaitu seperti itulah gambarannya kalau kita tidak paham tentang persoalan bahwasanya jin ini betul-betul musuh kita yang berusaha untuk mencari celah bagaimana mengganggu kita ya. Jadi hati-hati dengan celah-celah lain yang setan itu bisa mengganggu kita, memprovokasi kita, menipu kita. Saya kira itu. Ada lagi yang tanya? Terima kasih Ustaz, kita masuk ke SMS nomor 3 dari Ahmad di Bumi Ayu. Ustaz, apakah benar dulu Rasulullah pernah kena sihir? Iya, betul ya. Walaupun sihirnya tidak mempengaruhi wahyu yang beliau terima, dan tidak mempengaruhi keputusan hukum yang diterima. Jadi pengaruhnya hanya beliau salah mendatangi istri-istri beliau. Mendatangi itu artinya mengumpulinya gitu ya. Walaupun itu tidak, dan beliau sadar betul itu seolah-olah, artinya beliau tidak melakukan, tapi ada bayangan seperti itu, ada pikiran seperti itu yang kemudian segera dinetralisir dengan ruqyah yang Allah kirim dua malaikat dengan membacakan surat Al-Falaq An-Nas dan kemudian sembuh. Dan sihirnya itu juga dijelaskan Rasulullah menggunakan rambut beliau ya, dengan paduan dari benda-benda sihir yang lainnya yang dimasukkan di salah satu sumur. Kemudian bukunya diambil, urusan selesai, gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan paling bagus menyelesaikan sihir itu adalah dengan menemukan buhul, itu nomor satu. Udah. Ya mudah-mudahan para pendengar memahami ini, ya kemudian bisa mengamalkan dan menyelamatkan kita, keluarga kita semuanya. Amin. Mungkin ada yang anu Ustaz bertanya gini, buhul itu apa sih? Buhul itu artinya tali atau ikatan atau simpul. Artinya ada tali, ikatan, simpul, sihir, penyihir, tukang santet, dukun yang digunakan untuk menyihir. Misalkan bunga bisa dengan bentuk bunga, atau foto, yaitu menjadikan media buhulnya untuk mengirim, untuk menyihir dan seterusnya. Atau ya macam-macam bisa bentuknya paku atau dalam bentuk beras ya. Media-media sihirnya itu tergantung dukunnya menggunakan apa. Jadi kalau kita mau berusaha menemukan buhul itu dengan sholat, biasanya Allah akan tunjukkan di mana dia tersimpan, ya, dikirim ya, di tempat apa, itu nanti akan ketahuan, ya. Bisa berupa bakaran kertas dan seterusnya, tergantung dukunnya, tergantung jenis sihirnya. Nah, seperti itu. Juga bisa bekas-bekas dari kita ya, Ustaz? Ya, bisa. Pakaian yang belum dicuci gitu ya, Ustaz? Yang berbau keringat. Bau keringat. Ya, kuku, potongan kuku, rambut, karena itu ya harus hati-hati. Karena kalau itu yang digunakan itu bahaya gitu ya. Atau bisa juga makanan ya. Kalau medianya itu sihir makanan ya, artinya media sihir buhulnya itu ada di makanan yang kita makan, maka ya yang harus dibersihkan adalah ya, perut yang sudah terlanjur mengkonsumsi materi sihir tadi itu. Kalau sudah dibersihkan itu ya sembuh gitu. Ya. Kalau Facebook tadi ya, foto-foto itu bisa menjadi buhul sihirnya gitu loh. Itu yang harus. Kalau di HP ya, buhul sihir itu ya nomor yang ngirim, nomor SMS, materi SMS dan seterusnya, itu yang harus dihancurkan gitu. Itu buhulnya. Kalau di HP juga SMS-nya itu bisa ya, Ustaz? Bisa. Seperti bisa. Yang kemarin ya, kasus yang sihir daya ini, Ustaz. Iya, yang di kita tangani kolbun ya. Iya. Untuk tangani kolbun itu ya. Atau itu. Kalau Facebook, Ustaz, berarti dari status, ya, status atau chattingan itu yang diketik ya, itu betul. Juga bisa jadi buhul sangat ya, sangat bisa, sangat-sangat bisa. Karena intinya itu kan begini kan, kalau kita memahami jin yang sudah masuk di tubuh itu, jin yang masuk di tubuh itu akan berusaha mengingatkan semua materi dialog, materi chatting, bahkan fotonya. Dengan ingat terus dengan materi dialog itu kan ingat tuannya. Iya. Ya. Kalau ingat tuannya, ya kan sulit dikeluarkan. Orang itu akan dikuasai tuannya tadi itu, jin tadi itu akan memunculkan terus penguasaan terhadap orang yang kesurupan tadi itu kena jin dengan cara diingatkan terus tuannya. Tuan itu ya lawan chattingnya, yang nyihir ya, dan seterusnya. Termasuk kalau di HP, kenapa harus dihapuskan? Kalau dengan dihapus itu dia tidak ada memori lagi yang mengingat-ingat, oh, ini masih dilihat gitu. Kalau dilihat lagi, akses kontak sama orang yang nyihir itu akan terus terjadi. Nah kalau itu tidak dihapus, orang yang SMS-an, orang yang terkena sihir itu kan pasti tahu kalau dia masih punya data itu. Nah itu kalau disimpan, itu artinya dia kolaborasi sama jin itu, kerjasama sama jin. Tanpa dia sadari, itu dia sembunyikan ya, yang itu karena provokasi jin. Kalau suatu saat dia ngakses lagi, buka lagi, disitulah letak penguasaan jinnya gitu ya. Dan sekaligus mengukur bahasanya, kalau itu dihapus, orang ini betul-betul ingin tobat gitu. Tapi kalau tidak dihapus, nah dia menggambarkan ada sejumlah keinginannya untuk comeback gitu, kembali kontak sama orang itu gitu ya. Dan itu bisa juga menggambarkan adanya jin yang kuat menguasai dirinya. Yang kalau kita mau menangani merukia orang seperti ini, kita harus bawa dia pada frame tobat. Tobat itu keutamanya seperti apa, dan bahayanya kalau dia terus menjalin hubungan yang salah tadi itu, atau terus dalam kondisi dikuasai sihir tadi itu, bahayanya seperti apa, itu kita terangkan. Harapannya nanti sadar gitu ya. Ya. Kalau mengingat tadi dari pernyataan Ustaz bahwa orang yang kena sihir itu, contoh seperti yang melalui HP ya Ustaz, itu akan selalu ingat terus dengan yang apa yang dia tulis atau kata-katanya. Yeah, yeah, kemarin ketika kita tangan itu seperti yang ibu kena sihir ini Ustaz, dia itu sampai hafal nomornya di luar kepala Ustaz. Yeah, maupun udah gonta-ganti nomor itu selalu dia ingat. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Dan ini karena durasi dia interaksi itu kan lama gitu ya. Ditambah dengan jin yang ada dalam tubuh, karena itu sampai hafal gitu. Terus yang kedua, karena kan riwayatnya kan 5 tahun ya kena itu ya. Ini tidak berarti bahwasanya buhul itu hanya itu aja. Bisa boneka, bisa gandul kunci, aksesoris lainnya. Bahkan sekali lagi ya, pernah saya sampaikan di salah satu sesi live ini, ada orang kena sihir malah sihirnya dalam bentuk rukuh, mukenah dan sajadah. Iya, iya. Nah itu sama, itu harus ditemukan gitu. Karena cara menemukan itu kadang kita dengan dialog tadi, diagnosa itu ketemu gitu. Sudah diberi apa, memberi apa, itu nanti ingat. Kalau ingat, tapi kalau tidak ingat, karena jinnya sudah full dirukyah dulu baru nanti ingat. Ada cara, ada beberapa tahap kalau kita mau membangkitkan ingatan orang itu. Langsung ditanya, dialog, kalau orang ini masih kuat nanti akan terbongkar bentuk-bentuk sihirnya. Tapi kalau tidak ingat, dirga dulu baru kita tanya lagi. Nanti saya ingat lagi ini sihat ini. Kayaknya ingatannya ditutup oleh jinnya tadi itu. Gimana caranya jin itu tidak terbongkar di dalam tubuh itu ya? Ya, itu kita harus bisa memahami itu. Makanya dalam rukyah itu memang sangat luar biasa ya. Berarti langkah pertama itu membuka benteng jin itu di dalam tubuh itu ya, Ustaz. Iya. Dan inilah yang kadang jarang dipahami teknik rukyah seperti ini kan. Jadi mainnya langsung main ada pronto ya, main kasar, main langsung tutup poin. Eksekusi point, gitu ya, Ustaz. Ya, langsung eksekusi, datang padahal, eksekusi gitu. Padahal ternyata sisi celah-celahnya itu seperti itu gitu, detailnya. Ya kita memahami sampai sedetail itu, kita menganggap itu tipu daya mudah. Tipu daya karena itu di dalam Quran kan disebutkan innaka itu setan kanan daiban, lemah sekali tipu daya setan itu, lemah. Tapi dengan catatan kita tahu tadi itu ya, nanti betul-betul lemah meskipun dengan dowotalnya itu Allah tunjukkan itu, dan itu ini rapuh ya, itu alhamdulillah itu Allah menunjukkan betul-betul bahasanya bentuk tipu dayanya itu lemah gitu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ya Ustaz ke SMS yang nomor 4 Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga dari Ahmad Bumi Ayu. Ustaz, bagaimana cara menangkal sihir yang syar'i? Saya takut soalnya saya mimpi mau disihir. Rumah saya udah steril dari rajah dan foto-foto makhluk bernyawa. Dan saya selalu berzikir pagi petang dan menghidupkan sholat jemaah dan selalu qiyamul lail. Apalagi yang harus saya lakukan Ustaz, mohon jawabannya. Ustaz, terima kasih. Ya saya kira sudah cukup ya. Tinggal membangun keyakinan penuh saja ya. Ya sudah yakin itu sudah tidak akan pengaruh. Ya sudah termasuk mau tidur itu melindungi dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falqanas yang ditiupkan dari kepala sampai dibaca, ditiup ke telapak tangan, diusap dari kepala sampai kaki 3 kali. Nah kalau mau lagi ini siapa Ahmad ya, Mas Ahmad. Ahmad ya? Baik, Bumi kita Ayu, akan Ustaz. Gabung di minggu pagi itu. Nah, nanti kita akan lebih apa yakin, lebih ketemu dengan kita akan lebih lebih real berhadapan dengan situasi-situasi ya, mereka yang terkena gangguan. Nah, akan lebih membangun apa kebersamaan yang itu membuat kita yakin kalau ketemu dengan kita semuanya. Gitu. Nah, ya, bahkan mungkin suatu saat bisa menjadi perukyah kan begitu. Nah, Ustaz, kan gitu. Kami harapkan seperti itu ya, Ustaz. Agar ada SDM lagi ya, Ustaz. Lebih banyak gitu ya. Karena lihat di lapangan kasus itu banyak ya, Ustaz. Dan yang kita kekurangan SDM Walan, Ustaz. Gitu ya. Ya, memang kalau kita lihat Ustaz beda ketika ada kerowongan pekerjaan itu rame antri Ustaz. Tapi untuk lowongan perukyah ini sama-sama lari sembunyi. Enggak semuanya mau gitu ya. Ada yang kena takut keluarganya, istrinya, anaknya. Sebenarnya ada seperti itu ya, Ustaz. Tergantung ketaatan kita sebenarnya. Jadi perukyah atau tidak jadi perukyah tetap diganggu oleh setan ini. Tetap di TO sama setan. Dan mungkin ya Ustaz ini seperti Abu Ahmad, kalau pengin lebih dalam ibadah lagi bisa anu ya Ustaz, puasa Daud ya Ustaz, bisa ditambah juga puasa Daud. Oh, tambah kalau itu loh, tambah komplit itu. Yang insyaallah sihir udah ada anu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 5 Ustaz dari Jumain di Malang. Namanya Jumain di Malang. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, apakah orang yang kena sihir pagar tidak bisa menikah selamanya sebelum sihir itu dihilangkan? Ya, memang tujuannya seperti itu ya. Ya, walaupun sangat mungkin Allah itu membatalkan sihir kalau memang sudah menetapkan jodohnya datang gitu ya. Tetapi kalau betul-betul terkena sihir pagar, sihir patek namanya itu, targetnya memang tidak nikah gitu. Tidak nikah. Nah, sangat mungkin ya, karena mungkin ketaatan seseorang, ketulusannya, amal kebaikannya, mungkin sedekah, mungkin nolong sana sini orang yang betul ditolong, itu menyebabkan sihir patek tidak berfungsi gitu. Gagal kemudian ya nikah. Tapi ingat bahwasanya itu bukan berarti sihir padaknya tidak berpengaruh, enggak, tetapi terbatalkan ya, tertolak dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tersihir gitu loh. Tapi kerja sihir pada itu memang begitu, mencegah orang yang disihir itu untuk menikah. Tapi dalam kenyataannya ya itu sangat bergantung pada kekuasaan Allah. Bisa saja ketika Allah merahmati dengan satu sebab kebaikan orang yang tersihir itu, ya bisa saja sihirnya menjadi batal gitu. Termasuk kalau kemudian terhubung dengan rukyah syariah gitu. Kemudian di rukyah ya itu salah satu solusinya gitu loh, untuk menolak sihir pada itu. Berarti bisa mengikuti seperti jejaknya Bu Ahmad tadi itu ya Ustaz. Ya, ya, kalau dengan amalan itu bisa, bisa tertolak ya Ustaz. Iya, sangat bisa itu. Karena kalau lihat di buku Ad-Dawah itu ya Ustaz, ya, masalah doa kan doa ya, itu juga kekuatan, bisa ya, menghilangkan dari azab ya, ya dari bala ya. Bala ya Ustaz. Iya. Betul betul. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 6 Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani Bedali Lawang. Saya mau tanya di luar tema Pak Ustaz. Yeah. Di belakang rumah saya kan ada pohon pisang kelotok, pisang kelotok. Apa betul pohon pisang kelotok itu tempatnya genderuwo? Jin jahat, setan. Soalnya ada tetangga saya yang sakit atau jatuh katanya kena di pohon pisang kelotok yang ada genderuonya itu. Mohon maaf SMS-nya panjang dan saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, assalamualaikum. Memang ada jenis-jenis pohon yang itu dikambing hitamkan oleh dunia setan. Misalkan pohon beringin itu ya. Aslinya pohon beringin ini ya tidak ada kaitannya sama setan, sama jin. Tetapi karena gelapnya, karena gerumbulnya itu menyebabkan setan itu suka di situ. Tapi bukan berarti memang mitosnya pohon beringin itu pohon yang dia, apa pohonnya setan atau enggak. Nah, memang memang seperti itu salah satunya ya. Ya karena unsur gelapnya itu, dan setan kan suka dengan unsur gelap. Nah, sangat mungkin juga kalau memang mitos itu benar ya. Setan itu suka dengan pisang kelotok ya. Nah, walaupun ini perlu bukti. Jangan sampai kemudian kita apa hanya mengikuti mitos yang itu enggak ada dasarnya. Walaupun sesungguhnya itu kalau misalkan itu pisang itu ditumbuh di belakang rumah saya, ya tidak akan saya potong. Malah saya tunggu buahnya kan. Tetap gitu. Tunggu pisangnya masak ya Ustaz. Tetapi kalau menimbulkan fitnah gitu ya, kalau tetangga kita mengatakan pisang kelotok ini loh yang jadian, ya ditebang saja menurut saya. Itu lebih bagus kan, daripada kita jadi gunjingan tetangga menurut saya begitu. Tapi tidak semuanya harus kita respon tetangga ini, karena bisa jadi rumahnya ininya nanti hancur. Bisa rumahnya dihancurkan. Iya, itu kan bahaya gitu lah. Ya, seperti pohon kates itu, menurut sebagian orang itu menolak sihir kan. Kadang misalkan ya kita nanam pohon pas kebetulan di rumah, di depan rumah itu kosong, terus kita pohon kates, orang udah jemakan, oh itu nolak sihir. Padahal ya tidak, hanya memang kebetulan tumbuh kita di suka depan, gitu ya. Kita suka apa pohon pepaya kates itu, dan kebetulan ada lahan yang kosong itu hanya depan rumah gitu. Jadi itu cara berpikir ya Allah orang Jawa yang memang terbentuk wacana keilmuannya dari kejawen tadi itu, dari Hindu dan seterusnya. Ada yang mungkin terkait dengan sihir Facebook ya, mungkin anu kita utamakan. Ya Ustaz, kita lihat yang dari sihir Facebook. Kalau ada kita dahulukan supaya matching temanya gitu ya. Tapi kalau tidak ada ya kita lanjutkan tadi itu. Ini Ustaz, ada Ustaz dari ini mohon maaf sebentar Ustaz. Iya. Ini dari Ana di Sugeragura. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan menggunakan Facebook untuk dakwah tapi ada foto kita? Wah ini cewek anak kayaknya. Apakah sebaiknya juga harus dihindari, Sukron? Ya tadi sudah saya sampaikan ya, jangan memasang foto, ya, memajang foto, karena foto itu sangat mudah untuk disihir. Kalau mau masang foto ya, foto buah, kalau saya itu foto buah, foto hewan, ya, foto bunga gitu, tidak harus foto diri sendiri, ya. Karena tidak pernah diperintahkan itu, apalagi itu malah dilarang. Kita tidak perlu kalau mau dakwah, mau beramal, foto kita harus ada. Justru itu malah bisa memunculkan riak, bahkan bisa menyebabkan lawan orang yang kita dakwah itu menjadi salah niat karena lihat foto kita. Bisa saja kan dia mau berchatting, mau terus ngikuti dakwahnya gara-gara gara-gara ya foto kita itu, entah karena kita foto itu cantik, entah karena ketertarikan dan seterusnya, atau ya ada niat buruk, niat jahat yang justru malah buru-buru kita malah dakwah, malah kena sihir dampaknya gitu. Jadi foto itu tolong jangan ditampilkan, jangan ditampilkan gitu ya. Gitu ya. Kalau mau dakwah tadi itu betul-betul harus mengikuti aturan main syariat, termasuk jangan sampai ya bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa-bahasa seperti orang pacaran gitu ya, yang bahasanya lembut misalkan ya, bahasanya itu diterjemahkan seperti apa, merangsang gitu ya, menggoda, bahasanya terkesan apa, mendayu-dayu istilahnya, yang membuat orang itu menjadi salah paham gitu loh. Yang tadinya mau didakwahi akhirnya menjadi tertarik dengan figur orang yang mendakwai, yang kemudian akhirnya justru malah menyatakan perasaannya, cinta dan seterusnya, yang nanti bisa menjadi problem tersendiri, dan kalau itu tidak bisa mensikapi jadi masalah, bergeser niat, dan bisa jadi malah ya kita terjebak pada proses kayak pacaran tadi itu. Jadi hati-hati, ini nyata sekali kalau orang sedang berdialog di Facebook maupun di HP. Kalau dalam konteks kita dakwah di lapangan, itu kan jelas antara ustadz santri, kan jelas semuanya ya, posisinya jelas, ada hijab, ada kaidah-kaidah lainnya, nundukkan pandangan, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang itu bisa menimbulkan orang yang sakit hati itu menjadi tertarik dan seterusnya ya, ya. Mudah-mudahan ini dipahami oleh Mbak Ana ya. Silahkan, tidak apa-apa dakwah itu, tapi tadi itu ya harus dengan pemahaman yang utuh ya, termasuk ilmunya itu juga harus diukur ya. Dakwah kan butuh ilmu ya. Jangan sampai kemudian memaksakan diri memberikan fatwa yang justru malah bisa jatuh pada dosa karena memang tidak mampu, tidak bidangnya, tidak menguasai status hukum itu, misalkan gitu. Jadi ya hati-hatilah ya. Udah lagi yang kan. Iya, Ustaz. Masalah foto ini kan juga sebenarnya sangat mudah diincar oleh orang, Ustaz. Ah, iya, tadi itu ya, Facebook, iya. Contohnya ya, Ustaz, apalagi bahayanya kalau cewek ya, Ustaz. Kalau seorang akhwat, kalau umpamanya dia belum menikah, Ustaz, umpamanya dia mau ta'aruf, biasanya ya, Ustaz, yang dari pengalaman teman-teman bercerita itu, Ustaz, ketika dia dapat biodata dari si akhwat, maka biasanya si ikhwan ini juga mencari info tentang keaktifannya dia di dunia maya itu seperti apa, gitu sehingga ya, mengetahui sifatnya orang ini dengan dunia maya itu, kan. Nah, kan iya, kita tinggal ketik, kalau di Facebook tinggal ketik namanya, kan udah muncul Ustaz nanti gitu, fotonya ya, dia, aktivitasnya dia di Facebook itu seperti apa. Yeah. Kalau benar-benar si ikhwannya soleh kan bisa-bisa melihat si ahwatnya nggak jadi, nggak jadi kan, ngepir ya, yang dengan dialog yang salah misalnya. Iya, nanti gitu ya, gimana kalau berkeluarga bisa-bisa ada di depan Facebook terus itu. Iya, dan lagi baik yang belum keluarga maupun yang sudah keluarga itu bisa terbuka fitnah lebar. Iya, nah, iya. Baik, tidak ada jaminan bagi yang sudah keluarga itu terus kemudian aman, karena kan di sudah menjadi satu apa ketapan bahasanya, kita itu diuji baik masih sendirian maupun sudah berkeluarga kan gitu. Nah, ya ujian itu bisa jadi misalkan keretakan, kerenggangan dengan suami, rasa kesepian, adanya konflik. Terus kalau kemudian terus itu disalurkan di Facebook, nah itu bisa ditangkap orang yang jahat tadi itu, ngerti orang ini sedang mengalami gundah gulana, gelisah, dan terus akhirnya mencoba untuk mengisi. Akhirnya terjadilah pengaruh sihir Facebook itu gitu loh. Dan itu bahaya di situ. Ini bahayanya di situ. Jadi ya, intinya foto itu betul-betul tidak boleh ditampilkan. Terus hati-hati dengan lawan bicara. Bisa-bisa tertarik karena godaan chatting ya, Ustaz. Iya, sangat mungkin. Ini bahaya yang luar biasa ya. Wah, ini Ustaz ternyata ini benar, Ustaz. Kalau yang tadi mungkin yang tidak berkeluarga, Ustaz. Ternyata ini ada yang masuk kasus yang sudah berkeluarga, Ustaz. Allah, seorang suami, Ustaz. Iya, gimana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Telogomas. Ya. Ustaz, bagaimana untuk mengajak suami agar mau diruqyah? Soalnya suami saya hampir setiap saat pasti gak pernah lewat dari Facebookan. Dan sering meninggalkan kewajiban-kewajiban pada Allah. Saya pernah mengajak suami untuk diruqyah, tapi gak mau. Katanya mau rukyah sendiri. Gimana mau rukyah? Ngaji aja gak pernah, Ustaz. Iya, apa iya. yang harus saya lakukan, Ustaz? Soalnya udah parah, Ustaz. Bangun tidur, mau tidur sampai malam-malam. Mau makan, habis sholat, tidak pernah lepas dari HP untuk Facebook. Wah, karena kan ini memang benar, Ustaz. Sekarang HP kan banyak difasilitasi untuk bisa Facebookan, Ustaz. BlackBerry itu iya, ya. Sehingga tidak perlu ke warnet, buka apalagi laptop gitu ya. Iya. Kita bisa langsung di HP, apalagi yang sekarang HP yang terbaru itu, Ustaz. Iya, ini banyak, gitu. Ini satu fakta ya. Nah, saya tanya ini berarti fakta yang memang betul-betul puasa Facebook ini kalau tidak disikapi dengan hati-hati ya, dengan ikuti aturan yang betul-betul ketat, justru malah membawa kemunduran besar. Dan betul-betul ternyata yang kita bahas ternyata ada kenyataannya di lapangan, ada yang betul-betul kena sihir Facebook itu. Nah sekarang yang menjadi persoalan itu bagaimana membuat orang yang kena sihir Facebook ini menjadi sadar gitu ya. Tadi itu seorang ibu rumah tangga nanyakan bagaimana nih suaminya ya, kalau bangun tidur mau tidur semuanya hanya Facebookan saja sampai melakukan tanggung jawab. Ini yang jadi persoalan yang rumit ya. Kalau ada orang kena sihir tapi tidak menyadari dan tidak mau dia ya, itu menjadi susah gitu ya. Kalau tadi bilangnya merukyah di sendiri ya tidak apa-apa, disampaikan saja ke suaminya ya. Tidak apa-apa, rukyah di sendiri. Jadi butuhnya ketemu kita cuma konsul saja. Kita tidak rukyah, kita pahamkan tentang rukyah di sendiri. Jadi kalau suaminya tadi itu bilang ya sama rukyah di sendiri, ya wes sudah tidak apa-apa rukyah di sendiri. Tapi diajak menemui ustaz, ya, menemui saya, kemudian ke Masjid Qalbun dan seterusnya atau ke Al-Um, silakan pilih ya. Yang nanti tujuannya adalah mempertegas, memperjelas status bagaimana cara kita merukyah di sendiri. Dari situ mungkin mudah-mudahan kita nanti akan bisa memasukinya dan terjadilah proses yang kita harapkan orang itu sadar dari pengaruh sihir ya, dengan rukyah dan seterusnya. Jadi itu ada peluang di situ kalau dia, kalau suaminya ingin apa merukyah dirinya sendiri itu, masya Allah ya tidak apa-apa. Walaupun pada kenyataannya ya itu hanya mungkin lip service-nya saja itu. Ya, tetapi dari kata-kata merukyah di sendiri itu kan berarti tidak menolak gitu ya. Itu gimana ya, sudah tidak apa-apa merukyah sendiri. Tapi kita datang ke ustaz supaya sampean ini betul-betul bisa merukyah di sendiri. Kita konsul saja gitu. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu suaminya ibu yang bertanya ini mau gitu ya. Kalau selebihnya ibu banyak-banyak qiyamulail, salat malam dan berdoa kepada Allah, yakin ya dengan doa itu untuk suami supaya sadar. Insya Allah dengan doa itu tidak ada kehancuran. Beban itu insya Allah akan terkurangi, bahkan suatu saat akan mereduksi, mengobati dan menjadikan suami itu akan sadar. Insya Allah jangan putus asa, yakin dengan doa itu. Ya. Silakan, ada lagi yang. Terima kasih Ustaz, kita Mas ini dari Selamat Sri Gading. Ini lama tidak jumpa ya Ustaz dengan iya, kangen Selamat gitu ya. Ini kangen Ustaz. Tadi pagi tidak nampak ya. Tidak nampak, tidak kelihatan. Iya, iya. So, ya mudah-mudahan ada kewajiban lain untuk Ustaz yang harus dipenuhi. Iya, iya. Ya, kita masuk Ustaz dari Selamat Sri Gading ini Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan kru Al-Um selalu dirahmati Allah. Amin. Mengenai media IT, Ustaz bagaimana bila HP, ini masalah HP ini, yeah. Ustaz. Tadi Facebook, sekarang HP. HP yang kita simpan itu nomor wanita, tapi dia pasien yang butuh tenaga kita untuk memudahkan komunikasi. Sebab pekerjaan setiap hari ngantar-ngantar pasien, syukron. Ya, hati-hatilah dengan hilahnya setan. Kadang setan itu menampakkan kebaikan dengan tanggung jawab. Ini kan pasien, ini kan misalnya di Facebook juga gitu. Ini kan orang yang butuh ditolong gitu ya. Atau di HP gitu. Ini kasihan orang yang jadi kena masalah, dapat masalah. Tapi dari situ halus. Lama kelamaan dari level apa namanya? Pencerahan, level menolong, membantu pada level lebih apa? Dalam kontaknya menjadi sebuah kebutuhan, seolah berpasangan, seolah sama-sama ada persamaan kepribadian yang menuju ujung-ujungnya itu mengarah pada dekatnya masing-masing pribadi yang bisa berujung pada seperti orang pacaran dan sampai ke level yang lebih lanjut. Hati-hati di situ aja, hati-hati gitu ya. Jangan kemudian kita sembrono gampang gitu ya, mengatasnamakan kebaikan yang kita sendiri masih rawan ya, bisa jatuh, bisa mudah tergelincir dan seterusnya. Jadi itu ya kita betul-betul apa mengantisipasi ya, ya. Betul-betul apa waspada ya, bukan berarti kita cenderung takut tidak, tapi hati-hati betul. Silakan ya, silakan. Nah Ustaz, ini dari ini masalah HP lagi Ustaz, SMS dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akilah di Tumpang. Apakah kalau kita terima SMS minta pulsa kirim ke rekening ke bank ini mau beli rumah, apakah itu termasuk sihir Ustaz? Gimana? Kan sekarang ini Ustaz banyak SMS itu masuk ke kita dengan nomor tidak dikenal, dia langsung bilang mama tolong, ini mama tolong belikan pulsa, atau ini tolong kirim uangnya ke rekening ini. Ini termasuk sihir itu. Ya, wallah alam ya, secara pasti ya. Bisa saja memang itu kriminal murni kan ya. Memang apa namanya? Mencuri kelengan kita ya, yang model-model orang yang tidak gampang apa? Hati-hati waspada, terus langsung saja serta-merta mentransfer atau ngirim dan seterusnya. Karena dianggap itu betul-betul keluarganya. Tapi kalau memang betul-betul bukan tipe orang yang sembrono ya, yang gegabah, tiba-tiba langsung tunduk dengan SMS, itu pengaruh sihir itu. Nanti memang betul SMS-nya itu dimejiki ya. Sehingga kalau orang membacanya langsung ikuti perintah itu. Apakah itu ada, saya tidak tahu juga gitu ya. Ya, artinya kalau harus ada kasus dulu ya, betul mengikuti bimbingan seperti orang terhipnotis atau gendam itu ya, dengan SMS tadi itu. Tapi kalau menurut saya sangat sulit ya orang melakukan sihir itu kalau dia tidak tahu secara spesifik orang yang dituju. Hanya sekedar SMS ngawur gitu ya. Itu sangat sulit untuk membuat orang tersihir. Iya. Kalau kita lihat waktunya Ustaz, mungkin yang lain juga kita baca ya Ustaz sambil menunggu share Facebook ini ya Ustaz. Bagi pendengar setia, mungkin ada masalah tentang Facebook, mungkin ada subhat, oh enggak kan Facebook ini seperti ini bagus, bisa komunikasi ini. Ya mungkin bisa kita gabung di sini bersama kita. Seperti apa sih kita bisa berbincang-bincang? Apakah benar lebih banyak manfaatnya ataukah lebih banyak mudaratnya pada keluarga kita atau kita sendiri? Diri kita. Kita diskusi ya. Diskusi di ya Ustaz. Live ini. Karena kita di sini juga butuh ilmu banyak tentang Facebook masukan, ya Ustaz. Iya. Karena kita bukan Facebooker ya, Ustaz. Bukan yang selalu suka Facebook. Kita akan berangkatnya dari kasus. Kasus, mungkin yang tahu ya Ustaz. Oh ya Ustaz, kita pernah nangani itu Ustaz, masalah ini Ustaz. Ternyata sihir itu, Facebook ini juga ada yang dibuat oleh jin Ustaz. Kasusnya ini pernah kakak seorang teman di sebuah takmir ya, dia kena sihir. Ternyata sihir wanita itu ada dukun, dan wanita si dukun ini dibuati oleh jin Facebook, dan mencari mangsanya, maka Facebook itu yang menjalankan ada dari jinnya itu Ustaz, untuk mencari koneksinya siapa. Kemudian di sini. Nah ini kayak gini nih, ini kan kasuistik yang tidak bisa diremehkan dan juga tidak bisa kita antipati gitu. Wah itu kan kasuistik, wah itu kan bukan, itu kan tidak nimbah saya, tidak begitu. Karena tadi itu, karena sisi mudarat dan manfaat. Kenapa Facebook bisa menciptakan banyak mudarat itu? Itu harus diperhatikan. Ternyata salah satunya adalah penampilan foto gitu ya. Nah. Niat, terus komunikasi, chatting yang itu kadang ngawur. Kadang kita tidak pernah waspada, jadi semua dianggap baik dan semuanya membutuhkan pencerahan dan seterusnya. Apalagi kayak kasus tadi itu. Saya memang ngerti kasusnya. Jadi ada tadi itu yang disampaikan tadi itu. Jadi wanitanya ini sebetulnya bukan dukun, tetapi orang yang dari sejak kecil kena jin. Gitu ya. Ya, dia bisa membaca, bisa menggerakkan, bisa mendatangkan, itu bisa. Karena sempat dikonsulkan ke saya juga itu. Nah, kalau kemudian dia membuat Facebook dan dengan gaya jinnya dia, dengan pengaruh sihirnya dia, pengaruh setannya dia, ya bisa langsung bisa diprediksikan siapapun yang membuka mesti kena pengaruh sihir itu, pengaruh jinnya. Karena beda sekali desain orang yang betul-betul kuat ya, jin di dalam dirinya dengan orang yang biasa saja hanya suka Facebook, kan beda. Ya, karena unsur roh, unsur magisnya itu mesti ada di dalamnya. Dan itu sudah dalam bimbingan jin. Jadi produknya seperti orang membuat jimat. Ya, produknya itu seperti orang membuat sihir. Jadi kalau siapapun yang baca itu bisa terkena. Dan ini juga penting sekali ya menurut saya, karena kita mengingatkan saya pada satu hal, bahwasanya coba kita pikirkan kalau seandainya orang Facebookan ini status orangnya tidak taat dan ada jin di dalam dirinya. Kan kita berpikirkan itu. Nah, apalagi kalau orang statusnya orang kafir, ahli maksiat, ahli dosa, ahli syirik ya. Yang kemudian dia Facebookan. Tanya di mana? Setannya di mana? Pasti ikut nimbrung di dalamnya. Dan ingat bahwa setan itu enggak bisa memolok-molok ngajak, "Ayo minum khamr," kan enggak gitu. "Ayo mabuk." "Ayo judi," kan enggak ada. Ngajak maksiat kan selalu mengemas dengan istilah-istilah yang baik. Mungkin tampil dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah dia itu elegan, orang yang simpatik, orang yang terdidik gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang menipu, seolah-olah baik, tapi pada dasarnya adalah buruk. Nah itu hati-hati. Kita pikirkan sekarang, kalau seandainya di dalam diri kita, misalkan saya, jin buahnya, saya enggak pernah sholat, maksiat saja, kemudian saya Facebookan, apa yang muncul dari diri saya? Baikan atau burukan? Keburukan. Tetapi ingat, keburukan yang saya munculkan itu saya kemas dengan kebaikan. Nah sekarang, apakah lawan Facebook saya itu bisa memahami saya sejatinya? Tidak bisa toh. Iya benar. Nah, apalagi kalau yang tercenderung di Facebook ini mesti biasanya banyak melanggar waktu sholat, waktu yang ada yang lebih baik, mungkin taklim, kajian, mungkin kalau dia seorang istri malah meninggalkan kewajibannya pada suami, tanggung jawabnya terlantar dan seterusnya. Nah ketika orang lawan chattingnya ini dalam kondisi salah juga, dia sudah masuk perangkap setan saya gitu loh. Ini bahayanya begitu. Nah seperti itulah gambaran realnya orang mudah tersihir di Facebook maupun HP gitu ya. Nah benar. Ini mengerikan sekali kan ya. Ini jarang sekali dipikirkan gitu ya. Benar, kayak itu tidak haram tapi kan mubah ya Ustaz. Kalau IT memang begitu. Tergantung kita, tapi kenyataan di lapangan mudaratnya jauh besar. Maka kita harus berhati. Sekarang saya tanya. Ya, siapa saja yang membela Facebook dengan atas nama kebaikan ya. Sekarang saya tanya, dalam kondisi kita berhadapan dengan orang seperti ini, apa yang dilakukan? Bisa enggak dia mendeteksi bahwa lawan bicaranya adalah orang yang baik? Apakah hanya dengan kata-kata, terus status yang dengan dikirim, dalil dengan hadis, doa gitu, itu ya, menggambarkan status dia baik? Apakah kita enggak pernah kenal istilah orang munafik? Ya, kan betul gitu. Nah, yang bisanya hanya menyuruh, memerintah, tapi tidak bisa mengamalkan, yang kemudian diancam oleh Allah dengan kaburoh maktan indallahi anta kulum malataf alun. Itu kan kita tidak pernah memahami itu. Jadi intinya, ini mestinya kalau kita bicara dakwah, bicara kebaikan, itu tugasnya seorang dai, orang yang berilmu. Nah kalau kemudian semua orang bicara dakwah di Facebook, sementara ilmunya tidak ada, kita tidak bisa baca. Kemudian Quran belum pernah dikhatamkan isinya, kemudian dia berbicara seorang dai. Ya, kira-kira gimana? Termakan kan gitu. Termakan, Ustaz. Iya. Apalagi yang menerima banyak, Ustaz. Ya, mesti apa? Dia menolak, Ustaz. Iya. Jadi Facebooknya bukan untuk ajang dakwah, tapi perdebatan yang dilarang oleh. Misalkan begini, kita bahas tentang kasus sir Facebook gitu ya. Nah, tapi ada yang melawan. Wah, tuh, jangan gini tuh. Itu tuduhan tendensi yang tidak berdasar. Ini Facebook itu kan baik dan seterusnya. Itu bisa jadi. Kalau kita pikirkan ya, kita bahas di Facebook dengan segala bentuk keburukan yang ditimbulkan, kira-kira setan diam? Tidak. Nah, bisa saja setan itu malah bahas di Facebook itu kajiannya itu bohong, itu politik, itu berlebihan. Nah, kan bisa bantah di Facebook itu kan bisa bantah dia. Nah, itu bisa yang bantah ini juga. Itu terjadi memang seperti itu, Ustaz. Oh, gitu. Iya, saling bantah-bantahan. Nah, ini kita dari sini malah mikir, ini yang bantah ini siapa? Padahal yang kita sampaikan kan kebaikan itu. Nah, gitu kan. Jangan-jangan yang bantah ini yang kita bahas pelaku-pelaku ya, yang harus kita curigai, yang harus kita jauhi itu ya. Saya tidak mengatakan penyihirnya, bukan ya. Nah, Ustaz. Mestinya kalau ada masukan seperti ini kan diterima kan gitu ya. Kalau memang salah, salahnya di mana secara ilmiah kan gitu. Bukan malah ditentang kan gitu. Wah, model gambar aja seperti itulah. Kita mengembang sampai seperti itu. Ini yeah. bagus sekali kalau dari pertanyaan kita kembangkan, ada dialog-dialog yang muncul tambahannya lebih banyak. Ya. Ini masuk Ustaz masalah HP, masalah SMS sihir, SMS Ustaz. Assalamualaikum, Hilal Jalan Jalan MT Haryono Malang. Yeah. Bagaimana dengan orang yang terkena sihir melalui SMS? Apakah isi SMS yang kita kirim ke penyihir dan si penyihir menghapus SMS? Apakah yang terkena sihir dapat segera sembuh? Ya, justru sihir dari penyihir itu yang harus dihapus. Bukan dari yang bukan kena. Bukan kita yang kirim ke sana, itu ya, bukan. Bahkan itu nomornya harus dihapus dan harus ganti nomor. Soalnya gini, kalau dia kena kiriman SMS lagi, itu langsung kontak sama jinnya. Jinnya sudah masuk di tubuh, itu langsung reaksi. Ketemu, wah ini tuan saya yang ngirim, gitu. Langsung kuat lagi. Gitu. Karena itu tidak boleh ada kontak sama sekali. Itu caranya begitu. Kalau bikin mengatasi sihir HP. Kalau dari yang segera sembuh ini kan, ketika diru, ya Ustaz, kalau SMS-nya tidak dihapus itu kan yang sebagai yang menggandoli ya, Ustaz. Gandol. Seperti yang kasus kemarin tergandoli di lehernya itu, ternyata diusut-usut SMS dari si penyihir ini ternyata disimpan. Nah. Dan biasanya kalau SMS sihir itu jarang orang yang kena itu langsung dihapus ya, Ustaz. Nah. Mesti disimpan. Ya. Karena ada kaitan dengan perasaannya. Gitu ya, Ustaz. Ya. Perasaan jin yang di dalam tubuhnya juga gitu. Iya. Nah, Ustaz. Ada lagi yang ini Ustaz masukkan dari yang tadi Ustaz, yang dari nomor 14. Nomor 14 masalah Facebook itu, Mas. Ustaz, yang suaminya kena. Iya, nyambung itu. Lagi ya. Iya. Iya, gimana? Nyambung Ustaz. Lanjutnya, assalamualaikum. Suami saya tidak mau sholat dan tetap menganut agama Hindu. Oh, ternyata suaminya Hindu. Apakah saya mendoakan atau bagaimana yang terbaiknya? Ya ini gini. Sekron. Ini persoalan lain ini. Ya kepada ibu yang bertanya, mestinya ibu tidak boleh. Maaf menyinggung saya ya. Dengan sangat mohon maaf sekali ya. Ini ibu seharusnya yang terkena hukum tidak sahnya pernikahan itu, gitu ya. Nah. Karena status suami yang non muslim, harusnya ibu mengajukan tuntutan, gitu ya, permintaan isyaratnya mau masuk Islam panda. Kalau ternyata tidak mau, ya mestinya harus diputuskan, karena pernikahan tidak sah. Beda kalau yang status muslimnya seorang suami, kemudian istrinya yang non muslim itu dibenarkan. Tetapi kalau ini ibu yang bertanya ini muslimah, kemudian suaminya Hindu, ya harusnya pisah. Kalau tetap tidak mau masuk Islam. Ini pernah terjadi ya, ada yang ke rumah dari Batu. Itu suaminya juga dari Hindu. Ya rekomendasi kita ya harus putus. Dan wajib putus karena haram hukumnya. Karena ini dalilnya sudah jelas ya, jelas dalam Al-Qur'an ya. Kalau ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi ini. Nah, itu cuma ulama bahasanya, seorang wanita yang muslimah tidak sah nikah dengan non muslim. Jadi itu Bu urusannya. Jadi mohon pada Allah minta petunjuk, kemudian segera bimbing suami untuk mau masuk Islam. Kalau tidak ya, ya dengan sangat terpaksa itu yang harus diambil ya. Harus begitu. Ya, makanya kan tanda ketidakriduan Allah kan ada di situ kan. Facebookan ya. Saja itu kan menggambarkan memang ya, teguran secara lembut bahwasanya ini tidak boleh diteruskan kalau tidak baik, masuk ya, Islam. Iya. Ya mudah-mudahan Allah merahmati ibu yang bertanya ini ya, mempermudah urusannya ya, menolong ya, dan ya memberi yang terbaik ya. Tadi itu mudah-mudahan bisa dipahami ya, tidak salah paham. Ada lagi yang kaitannya dengan Facebook? Untuk Facebook, HP, HP kan ya ada secara umum. Kita secara umum ya, Ustaz. Yeah. Jawab yang umum. Ini dari Mas Gambi Jabung, Ustaz. Yeah. Mas Gambi Jabung, Pak Ustaz, jin yang ikut dalam jaran kepangan itu jin muslim apa jin kafir. Wah, tapi itu. Dia malah menyuruh sholat lima waktu pada orang. Wah, ini jinnya menyuruh sholat waktu. Iya, berdakwah jinnya, Ustaz. Iya. Yang ikut jalan kepang, bagaimana penjelasannya? Terus gimana hukumnya orang yang kalap di kepangan? Makasih, waalaikumsalam. Ya, ya, kalau sudah gitu kan talbis itu kan. Nah, sini ya jin-jin kafir. Ya karena mungkin situasi tertentu ya dia seolah-olah tampil seperti Islam. Nah, padahal jin masuk itu diundang dengan kesirikan. Jadi jin itu diundang dengan kesirikan, bakar menyan, banyak dupa. Nah, itu saja sudah menggambarkan jin-jin kafir. Kalau kemudian dia bila menyuruh sholat itu kan talbisnya saja itu. Ya, talbis artinya tetap kafir jinnya itu. Kalau betul-betul Islam ya tentunya tidak masuk di tubuh orang dan tidak membuat kesurupan dan tidak masuk gabung di jalan kepang. Nah, seperti itu. Hanya menipu agar saya lu orang baik, enggak usah dikeluarin gitu ya. Ustaz. Dan jalan kepang dianggap baik. Baik, kan. Lu baik lu saya nyuruh sholat lima waktu gitu sekali. Ya. Masyaallah. Tipu daya setan itu sangat halus. Ya, halus. Dan tapi sebenarnya lemah ya. Kita kita tahu itu ya. Kemudian dari Bu Eli di Buring, Ustaz. Buring ini dekat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman yang sering kerasukan. Dia pernah diruqyah. Setelah diruqyah, badan terasa enteng. Ya, tapi bagus. Kemudian dia dibekali kertas dengan tulisan Arab tanpa mahraj. Disuruh disimpan di dompet. Nah, ini masalah. Tanpa mahraj disimpan di dompet lagi. Iya. Di dompet katanya untuk melindungi diri. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, iya. Ruqyahnya mungkin benar, tekniknya jinnya keluar benar. Tapi solusi akhirnya yang salah, yang bekali jimat tadi itu. Yang itu yang harusnya tidak boleh. Jadi perlindungan itu sudah ngikuti Rasulullah saja. Pagi ada yang dibaca, sore ada zikir yang dibaca, mau tidur itu aja yang sudah disyaratkan yang kita gunakan. Jangan pakai jimat-jimat yang itu yang justru malah tidak jelas apa tulisannya, bahkan ada mengandung kesyirikan, bahkan nanti bisa syirik dengan jimat kertas itu karena meyakini kertas itu. Ya, dan itu tidak pernah dibenarkan, diajarkan dalam Islam. Ya. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk ke SMS berikutnya, Ustaz, dari Hilal Jalan MT Haryono. Penyakit sihir itu bisa masuk pada kondisi kita seperti apa, Ustaz? Yang jelas tidak taat pada Allah, gitu ya. Orang tidak taat pada Allah itu kan dampaknya pada psikologis besar, tidak tenang, gelisah. Kenapa begitu? Karena Allah tidak nutupi kekurangannya. Ya. Jadi efek dari orang tidak taat itu pasti begitu. Ya, tidak taat itu bisa menjadikan orang sombong, takabur, menjadikan orang itu lalai, menjadikan orang itu drop psikologinya, menjadikan orang itu penakut, was-was, penyemburu, mudah suudon, sensitif, mudah marah dan seterusnya. Yang itu semuanya menyebabkan mudah kena sihir. Gitu, jadi kalau orang itu sudah tidak taat pada Allah kan nanti mudah jatuh pada dosa dan maksiat yang lain dan itu sangat mudah kena sihir. Terima kasih Ustaz, kita masuk. Ini ada pertanyaan Ustaz lagi, Ustaz, dari Didin Nawang. Assalamualaikum. Ustaz, kami minta ayat-ayat sihir dan beserta tata cara penggunaan dan medianya untuk kami amalkan. Media yang bisa diamalkan, Ustaz. Ya, medianya jelas air itu ya. Daun bidara, minyak bersoda. Kalau ayatnya surat Al-Fatihah itu tetap kita gunakan gitu ya. Kemudian Al-Baqarah 102 itu ayat sihir. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian Yunus 81-82 itu ayat sihir. Terus ya Al-Falaq An-Nas. Nah, tergantung nanti tingkat keparahan sihir itu. Kalau parah ya ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lainnya. Bisa dengan surat As-Sofa, dengan Adhan dan seterusnya. Itu caranya. Tapi ini saja sudah cukup. Kalau keyakinan kita kuat, ketaatan kita kuat, itu sudah sangat kuat sekali untuk pengusiran. Bukan, jadi teknik rukyah itu seperti dosis obat. Kalau orang itu butuh dosis ringan, jangan dikasih dosis berat. Nanti tambah jutuh malah tidak efektif, tidak baik. Ini pendapat dari Syekh Dr. Muhammad Asad Khan itu begitu. Seperti dosis obat. Termasuk pendapat dari Syekh Jibrin insyaallah seperti itu. Itu rukyah itu seperti itu, seperti dosis obat. Tadi tidak langsung ditawater dengan banyak surat banyak ayat, itu tidak begitu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 15 Ustaz. Yeah. Dari ini yang tadi tanya masalah pohon pisang, pohon, pohon pisang. Ustaz. Nyambung lagi ya. Nyambung Ustaz. Assalamualaikum, saya Ibu Ani dari Lawang. Saya mau tanya lagi, Pak Ustaz, buhul yang ditemukan oleh orang pintar yang menolong saya dulu itu semacam batu akik warna putih dan ada gambar orang perempuan sedang tidur dan ada bintik-bintik hitam. Apa akan kembali lagi, Pak Ustaz? Dan saya trauma dan pikiran terus-terusan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, harusnya diambil, dipecahkan, dihancurkan. Kemudian Ibu Ani tidak perlu takut, karena takut itu sudah berpeluang untuk dikuasai. Trauma itu juga harus dibuang dengan ketaatan. Artinya kalau Ibu zikir pagi sore dibaca, mau tidur dibaca, terus memperbanyak ketaatan, salat malam, puasa, baca Quran, itu tidak ada alasan untuk bisa mudah dikuasai sihir. Jadi jangan membuka pintu dengan trauma. Dan ingat, agungkan Allah dengan benar. Ya, yang dengan itu kita akan meyakini, kita akan kuat ketauhidannya, sehingga terus sihir itu diterjemahkan betul-betul pada porsinya yang tidak pernah bisa memberi mudarat kecuali atas kehendak Allah. Nah, kalau kemudian Allah ridho terhadap hidup kita, tentunya kan Allah tidak mengizinkan sihir itu. Maka itu banyak-banyak melakukan ketaatan dan lindungi doa zikir pagi sore mau tidur, yang itu jelas-jelas tidak akan pernah bisa ditembus kalau kita yakin, karena itu petunjuk dari Rasulullah yang notabene-nya adalah hakikatnya petunjuk dari Allah SWT untuk melindungi kita. Gitu ya. Ada lagi? Ya, nah Ustaz, ini ada lagi dari Yanto Balai Arjosari. Balai Arjosari. Betul. Ustaz, gambar makhluk hidup menghambat masuknya malaikat rahmat. Ya, bagaimana dengan buku-buku pelajaran anak-anak yang kebanyakan bergambar manusia yang posisinya di sampul buku? Makasih, semoga Allah merahmati Ustaz, kru, keluarga, amin, dan pendengar. Amin, amin, amin. Pada intinya semua gambar, ya, semua lukisan, semua bentuk patung itu menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk. Hanya ada posisi darurat yang itu dibenarkan ulama dikasih rukhsah. Jika memang kalau tidak menggunakan gambar itu tidak bisa digunakan sebagai bentuk pembelajaran, misalkan di dunia kedokteran. Nah, akan tetapi kalau buku-buku yang lainnya yang justru tidak ada unsur daruratnya, seharusnya dihindari, gitu ya. Ya, kalau kemudian mereka tidak masuk, ya betul itu. Karena itu disampul saja bukunya supaya gambarnya tidak tampak, disampul coklat dan seterusnya. Ya, caranya begitu. Ada? Ya, mana? Ada lagi Ustaz, mungkin satu ya Ustaz. Ya. Dari Fitoh Nginep Karangploso. Assalamualaikum Ustaz, semua kru Al-Um yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Ustaz, bagaimana cara kita bisa mengetahui antara kerasukan dan sihir? Jazakallahu khairan katsiran. Ya, ini Mas Fitoh ya, pernah ke studio ya. Ya, bedanya ini sebenarnya enggak ada bedanya ya. Jadi orang kena jin secara umum bisa kerasukan, orang kena sihir juga bisa kerasukan. Jadi pertanyaannya mungkin kerasukan yang disebabkan oleh non sihir dan sihir, kita gitu. Ya hampir sama, semua bentuk kerasukan itu ya tidak sadarkan diri, tidak jeri-jeri dan semuanya. Baik orang itu kena jin karena dosa atau maksiat dan juga mungkin karena sihir. Kalau bedanya kalau sihir itu ngarah pada jenis sihirnya. Kalau bentuk sihirnya tafrik suami istri ya, maka pengaruhnya adalah marah pada lawannya, membencinya, bahkan minta cerai. Itu pengaruh sihir tafrik, sihir pemisah suami istri. Kalau sihirnya sihir penyakit, biasanya dimunculkan rasa putus asa, bentuk kerasukannya gitu. Dan tergantung jenis sihirnya gitu loh ya. Kalau pas kerasukan, jadi kerasukan ini adalah gejala orang kena gangguan jin yang itu bisa disebabkan karena sihir atau disebabkan karena hal lainnya gitu lah. Terima kasih Ustaz. Ini udah adan ya Ustaz. Iya ya. Demikian ya Ustaz, bisa tutup mungkin Ustaz. Iya ya, walaupun masih banyak yang belum dijawab ya. Pada akhirnya juga belum tuntas ya. Tadinya mau menghabiskan ternyata tidak habis-habis. Nah, nanti tidak tahu kita Senin apa lebih apa namanya memperjelas masalah sir Facebook dan HP ini, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang masih belum terjawab hari ini, atau nanti kita tambah sedikit materi yang terkait dengan sir Facebook dan HP yang kemudian kita tuntaskan untuk minggu ini, dan minggu selanjutnya kita bahas materi lanjutan atau materi yang lain gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa dipahami bagi yang pertanyaannya belum dijawab ya. Mohon maaf karena banyak yang masuk gitu ya, belum bisa dijawab sepenuhnya. Kemudian masalah yang tadi saya berikan tadi, tolong diingat-ingat hadis Rasulullah yang memang Allah menjadikan sebagian dari hambanya ini menjadi pembuka kebaikan, yang dengan sendirinya menjadi penutup keburukan. Jadi kalau mau mempertahankan Facebook, maka seperti tadi yang saya jelaskan, jadikan itu sebagai pembuka kebaikan, yang otomatis salah satunya ya menutup foto, ya menghapus foto, karena itu tidak baik kan itu kan. Karena namanya pembuka kebaikan itu berarti ikuti syariat, kalau foto itu tidak boleh ditampilkan ya jangan ditampilkan dan seterusnya. Selebihnya harus hati-hati dengan Facebook, dengan chatting, dengan lawan bicara dan seterusnya, yang tadi sudah saya jelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya tadi itu. Nah, selebihnya jangan kemudian malah menjadikan Facebook ini sebagai ajang maksiat atau dosa, yang justru malah nanti menutup pintu kebaikan. Seperti misalkan kita membahasir Facebook terus dibantah gitu, itu sebenarnya kan menutup kebaikan, membuka pintu keburukan. Kalau membantah itu sifatnya hanya mencari tahu dan mencari pembenaran, ya kebenaran itu tidak ada masalah. Tapi membantahnya tidak mau menerima yang hak, ya itu berarti menutup kebaikan dan buka keburukan. Nah, ini bahaya sekali. Mudah-mudahan materi yang kita pilihkan ya, yang kaitannya dengan sir Facebook dengan HP ini, menyelamatkan keluarga kita semuanya dan juga menyembuhkan bagi yang terindikasi kena, dan mencegah bagi mereka yang tidak kena dan bisa menghindarinya. Saya kira itu aja ya, tekanan dari materi ini adalah kita berusaha memberi kontribusi kebaikan pada warga Malang ya khususnya, dan kita semuanya yang hadir di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.